Al-Zakarain, berawal 14 Al-Zakaraini. Lek 8 sukun sama ro. Nah, kan terakhirnya kasrah. Kemudian dari masing-masing boleh ibdal, boleh tasil. Al-an. Kamu aja. Andak. Naf. Naf. Sita aja. Al-ana sita aja. Faqad alimta al-basit. Kam wajuh faqad alimta? Kala wajuh es kama dakhaluhu. Kam wajuh? Apa? 7 Ada Ahmad. Anda salam. Anda. Wahid anda. Nama anda. Eh, semua. كما دخلوه عندك كم موجود عندك عندك هنا لقمان فهمت أو ما فهم عندنا أحمد مسعود ثلاثة إيش؟ سبعين واحد ماما. Al-Mikdah Rakatain Arba Al-Sid. Tidak boleh kita baca dengan isma. Bagaimana untuk melihat? Kama dakhalu. Bagaimana ismamnya? Ismamnya bagaimana? Coba. Sudah mencucu bibirnya ya enggak? Kama dakhalu sampai segini begitu enggak boleh. Nah. Taib kultu berapa? Eh sini. Berapa? Nah, wajhul wahid. Nah, tidak berkultu. Nah, sebelumnya dhamma. Alamna syi'ra, alamna. Nah, andak. Alamnahu. Kama wajuh? Rum satu, bas kam, nah harketein, idan arba ujuh, saya mahi, alamna syero alamna, saya mahi, saya Abdullah. Jihad berapa lek asal sunnah Islam warung berapa masing-masing Romahan 246. Arom 246. Pak Ismam. Enggak ada. Hah. Hendak. Ayo Omar. Anda ya Taufik. Anda Ambon. Ambon. Lombok. Hendak. 7. Asian. Soal mahad. Harakatin. Arba usid. Nah. Alisma. 246. Arum. Kamu kita arum. Oh, selaya, kam. Kemudian hal ketain. Sabah awjuh alamnahu. Nah. Fabashirhu bi'adabin alim. Fabashirhu. Ndak, kam awjuh. Fabashirhu. Bas. Andak kam kam aujo ha dua ana izar azan salat aish kam kidaru ha al-qasr mahimat ha dimraja dimraja. Baik. Masalah berikutnya bid'ah bid'ah dalam Al-Qur'an. Yang pertama menggunakan lagu-lagu yang menyerupai Alkitab, seperti lagu Al-Nasar atau lagu orang fasik, rendang lut, keroncong rap dan sebagainya. Terlebih lagi baca Al-Qur'an diiringi dengan musik-musik. Nah, jami hadis Hudzaifah Ibn Yaman rawahu Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Jami hadis Hudzaifah Ibn Yaman rawahu Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an bi luhunil Arab Iqra'ul Qur'an bi luhunil Arab wa iyyakum wa luhun ahli fasik wa al kabair iyyakum wa luhun ahli fasik wa al kabair wa sayaji'u na'am qawm min ba'di wa sayaji'u qawmun min ba'di yuraji'una al-Qur'an tarji' al-ghina wal-ruhbaniyah wal-nuh na'am wal-nuh alif lam la yujawiz. Nah, hanajirahum. La yujawiz hanajirahum maftunah kulubuhum. La yujawiz hanajirahum maftunah kulubuhum wa kulubul ladhina yu'jibuhum. Maftunah kulubuhum wa kulubul ladhina yu'jibuhum. Nah, di sini perintah Iqra'ul Qur'an bi luhunil Arab. Bacalah Al-Qur'an dengan luhun, dengan lagu-lagu orang-orang Arab. Wa iyyakum wa luhun ahli fasik wal kabair wa ahli kabair. Jauhi lahan lagu-lagu dari orang-orang fasik, orang munafikin, dan orang-orang yang berbuat dosa besar. Saji wa sayaji uqamun ba'di, dan akan datang suatu kaum setelahku, raji'un al-Quran tarji' al-ghina, mereka membaca Al-Quran jadi melantunkan atau menggoyang-goyangkan. Di sini tarji' itu menggelam, apa, naik turunkan, sebagaimana mereka itu melantunkan nyanyian warruhbaniyah dan para rahib orang Nasara, lagu-lagu orang Nasara, wannu, dan lagu-lagunya orang-orang yang meratap, tangisan-tangisan, wannu, la yujawiz hanajirahum, tidak sampai ke kerongkongan-kerongkongan mereka. Maftunah kulubuhum, terfitnah hati mereka, wa kulubul ladhina yu'jibuhum, dan hati orang-orang yang mengaguminya. Nah, jadi banyak sekarang, dan kita juga dapatkan dari nasihat para ustadz yang tidak berpegang teguh dalam hal ini, disuruh mendengarkan lagu-lagunya para penyanyi. Kemudian kita disuruh nirukan, dan ini digabungkan dengan Al-Quran. Ini banyak, kemarin juga kita bertemu dengan yang dari Sulawesi itu, yang termasuk juara provinsi. Jadi sekarang banyak yang persis dengan nyanyian. Di Al-Quran persis dengan nyanyian. Nah, hatta takbir, takbir fil a'id, mereka bikin nada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, la ilah, ini lebih panjang. La ilallah wa Allahu Akbar. Nah, dibikin kayak nyanyian. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya enggak? Pernah dengar benda ini? Nah, dibikin, nanti kalau dibikin lagu atau dengan ketukan, nah itu nanti pas. Tapi kalau yang lagu-lagu yang biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini kalau untuk nyanyian enggak pas. Tapi kalau yang pertama tadi pas. Nah, jadi bikin kotekan pakai apa? Semacam gamelan. Nah, ini kenyataan. Termasuk yang mendapat tahdiran ini Mishari Rashid. Nah, Afasi ditahdir oleh Syekh Khalid wa Syekh Yahya sebelumnya. Nah, menyanyi apa lagu-lagunya. Kalau yang diberedar sekarang ini mungkin kalian belum, masih agak lumayan. Tapi ada yang persis nyanyian. Nah, pernah kita mendengarnya. Persis nyanyian. Yang ketika saya bertanya tentang beliau, tentang Afasi ini kepada guru saya, Abu Hafs al-Maghribi, bagaimana bacaannya? Qala qira'atuhu thayyibah, walakin ma'ajabani sautuh. Nah, saya tidak senang dengan lagunya. Itu jawaban dari Abu Hafs al-Maghribi. Nah, termasuk juga Asyaya mentahdir. Dan di Damal kita tidak pernah mendengar lagu-lagunya Afas ini. Tidak pernah sama sekali. Cuma orang Indonesia aja yang biasa membawa ke sana, yang paling disukai itu Afas. Itu Indonesia saja. Di Yaman dari maktabah-maktabah tidak pernah disetel sama sekali. Itu lagunya Afas. Paling disetel adalah lagunya Khusari atau Syawi. Nah, ataupun lagunya Sudes, Suraim, atau Hudhaifi. Nah, tapi kalau Afasi tidak pernah disetel di sana. Karena ditahdir oleh Asyai Haya. Nah, ini kenyataan, dan memang sampai sekarang masih termasuk di dengkotnya Ikhwani, dan masih nyanyi, itu afasi. Jadi apa? Anasid, jadi pakai anasid dipakai. Nah, mungkin kalian belum tahu bagaimana lagu yang berkembang yang sudah kita dengar sebelumnya, namun di Indonesia tidak belum pernah kita jumpai lagu-lagunya afasi yang mirip dengan nyanyian. Kalian dapat tahdiran waktu itu. Nah, Anhimlu Ba'ir, ayat itu juga ada. Banyak jadi panjang, Ba'ir, banyak jadi panjang. Ayat juga tahdir di situ. Dalam surah Yusuf, sampai sini Pak Yusufnya yang termasuk itu. Tidak ada lagu-lagu yang, kalau yang 30 juz ini lagunya biasa. Lagu yang potongan-potongan 1 juz 1 juz ini lagunya berbeda-beda. Nah, jadi perintah di sini untuk membaca dengan lagu-lagunya orang Arab. Orang-orang Arab, jangan sampai kita meniru dengan lagunya orang Al-Fasik, Al-Kabair. Walaupun sampai 6. Campur sari. Nah, campur sari pakai Al-Quran. Hah? Iya enggak? Nah, bagi Al-Quran dinyanyikan. Nah, dinyanyikan. Dan juga wa nasara abdah, ya enggak? Wa azza jundah. Itu dinyanyikan di campursari. Biar laris. Nah, demikian tidak boleh. Nah, baik. Selanjutnya, selalu berusaha mengakhiri bacaan Al-Quran dengan Shadaqallahu Azim. Nah, dari sisi maknanya benar. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ يَنْقِيرًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Ya, tidak ada yang paling benar perkataannya kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَمَنْ أَصْدَقُ, siapakah yang benar? Nah, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, jadi perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang lebih benar? Nah, Shadaqallah. Nah, benar Allah. Walaupun dalil yang menunjukkan hal demikian hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, Al-Bukhari Muslim, Iqra ayat Al-Quran alayya Al-Quran. Kultu akra'u alaik wa alaika unzil. Apakah saya akan membaca di depanmu, di hadapanmu, sementara Quran turun kepadamu? Nah, inni uhib an asma' min ghairi. Faqara'tu suratan nisa. Saya baca surah An-Nisa. Hatta idza balawa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala sallallahu alaihi wasallam hasbukal an fatafattu. Naam, qala sallallahu alaihi wasallam hasbukal an fatafattu fa idza 'aynahu tadrifan. Naam, iqra sallallahu alaihi wasallam iqra' al-Qur'an, baca Quran berdiriku. Kutu akra'u alaiku alaika unzil. Nah, bagaimana saya membaca di depanmu sementara Quran turun kepadamu? Qala inni uhibbu an asma' min ghairi. Saya nam suka untuk mendengar selain diriku. Faqara'tu surat An-Nisa, saya baca surah An-Nisa hatta idza balagh, sampai kepada ayah. Nah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ الْآنَ, cukup. Nah, sekarang sudah cukup. Nah, فَالْتَفَتُّ, saya tengok. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْرِفَانِ, tiba-tiba nah kedua matanya meneteskan air mata. Tidak ada nukilan di situ Shadaqallahul Azim. Wa dan hadis Ubay bin Ka'ab Nah, ketika kita untuk membaca apa? Surah Lam yakunil ladzina kafaru. Di sini juga tidak ada nukilan tentang sunnatullah al-azim. Nah, bahkan kalau dalam MTQ misalnya, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kemudian tidak kita akhiri dengan sunnatullah al-azim, pasti akan kalah. Kalau sampai tidak ditutup dengan sunnatullah al-azim, pasti akan kalah. Nyataannya enggak? Nah, sahih. Jadi yang mengamalkan sunnah justru yang kalah. Tapi yang mengamalkan bid'ah itulah yang menang. Ini kenyataan. Wakil. Ya, setiap kita mengikuti MTQ itu harus pakai shadaqallahul azim. Harus begitu. Kalau tidak, sudah. Tidak akan masuk. Nah, juara. Walaupun suara kita bagus misalnya. Nah, ketika menyebutkan kata-kata Allah, Allah, ya Syekh, dan sebagainya, jika mendengar seorang qari lantunkan bacaan Al-Quran, terutama dalam musabah terhadap Al-Quran, dalam pertemuan-pertemuan. Nah, ketika seorang qari membaca Iqra'u wa rabbuka lakram Allah, begitu. Baca tambahan. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. نعم الله. ما شاء الله ما شاء الله. Ini kenyataan. Hampir di semua pertemuan, terutama para qurra demikian, Syekh, Masya Allah, Allah Akbar, Allah, Allah. Nah, kalau kalian mendengar nanti dari kaset-kaset, terutama dari Mesir, ya, yang kalian dengar ini, saya punya kasetnya banyak. Nah, jadi ada Allah. Nah, ya Syekh, jannah, jannah. Enak sekali surga. Nah, padahal perintahnya wa idza qira'al Qur'an fastami'ulah, ya nak. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah, bukan ngobrol sendiri. Allah, Allah. Nah, demikian. Ini kenyataan. Ini pokoknya yang paling memulai yang pertama kali adalah orang Mesir. Oh, Indonesia kalau sudah dari Mesir sudah. Nah, masuk semua, pokoknya dari Mesir itu sudah dianggap paling hebat. Nah, oh, ini dari Arab. Nah, gitu. Ini langsung diamalkan di Indonesia. Ini bisa dilihat di Sunan Al-Mubtadi'ah. Nah, bisa dilihat di Sunan Al-Mubtadi'ah di Abdullah As-Syuqairi. Nah, pada halaman 200 di Abdussalam, Abdussalam As-Syukairi 219 tentang masalah ini. Nah, kemudian mencium mushaf ketika hendak membaca atau mengakhiri. Jadi sebelum membaca cium dulu. Nah, nanti selesai, nah, kemudian dicium kembali. Nah, bahkan membacanya, membacanya harus betul-betul, nah, rapi, tidak boleh kita baca begitu. Apa kita bawa demikian, tidak boleh. Harus hakala. Nah, benar sopan, menundukkan dia harus begini. Nah, tidak boleh. Kadang-kadang harus tahan dua. Hakala. Nah, tidak boleh, jangan kiri. Nah, ini tidak punya adab ini. Kalau begini sudah tidak punya adab ini. Nah, ini tidak boleh. Yang dalam MTQ harus hakala membaca. Nah, membawanya hakala. Kemudian diri pun harus hakala. Nah, kemudian membukanya dengan pelan-pelan. Nah, mafhum. Jadi tidak boleh kalau kita baca dan kita bayangin hakala. Nah, tidak boleh begini. Tidak boleh. Padahal tidak ada masalah ya, enggak. Kita baca begini tidak ada masalah. Nah. Tapi dalam intik ini tidak punya adab. Nah, tidak punya adab. Jadi harus diagungkan. Nah. Makanya yang pertama dicium dulu. Di akhir juga dicium. Nah, kalau ada tambahan ciuman tadi, tambah nilai. Nah, ada yang begitu. Nah. Kemudian menutup telinga ketika baca Al-Quran, terutama nanti nada-nada yang tinggi, seperti nada jawabul jawab, nah, atau nada nam sika Turki misalnya, nam au saba ma'al bastanjar, nam au hijaz Misri, nam au hijaz Turki baca. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Hakala tutup begini. So, pernah lihat enggak? Nah. Jadi kalau begini ini tambah semakin indah. Ya enggak. Nah. Hakala. Karena cuma untuk hiasan aja, ini saja tidak ditempelkan. Kadang-kadang adzan, adzan ditutup begini. Ini sekedar hiasan. Hakala. Kadang dua. Nah. Untuk telinga ketika membaca Al-Quran, terutama nada-nada yang tinggi. Nah, tidak ada sunnahnya. Kalau adzan ada sunnahnya, di Al-Quran tidak ada. Nah. Kemudian membaca Al-Quran di atas kubur para wali dan yang lebih jelek di atas kubur orang kafir. Nah, sudah di kuburnya Khomeini, di kuburnya Hadi. Nah. Di kuburnya Abu Lulu Al-Majusi. Nah. Nah, ini jelas kuburnya orang kafir yang mereka betul mengagungkannya. Atau kuburnya Al-Fusaq. Seperti para penyanyi atau para artis. Nah, menyalah munafikin. Jadi artis itu menyalah munafikin. Nah, tapi yang repot ini ada seorang salafi. Nah, mau nikah yang bekas artis. Nah, bekas artis bagaimana? Nyari kok tidak yang baik. Nah, nyari yang bekas artis yang tidak punya ilmu sama sekali. Saya nyanyi. Nah, kalau dikatakan begitu, jawabannya. Mau nyari bibit unggul katanya. Kecantikan. Nah. Baik, berikutnya membunyikan tape atau radio sebelum salat Jumat. Ini hampir merata. Hampir merata. Indonesia lebih-lebih. Kalau di Yaman jarang, masih jarang. Cuma di kota-kota sudah mulai. Kita sudah mulai. Nah, larangan yang jelas hadis Abdullah bin Umar wa Abu Dawud. Nah, kharaja Rasulullah SAW ala ashabih Wahum yusalluna minas sahar qala ya ayuhan nas. Nah, hadis Abdullah bin Umar wa Abu Dawud. Kharaja Rasulullah sallam ala ashabihi wa yusalluna min as-sahar. Faqala ya ayuhan nas kullukum yunaji rabbah. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Bisa dilihat juga dalam majmu' fatawa. Nah, pada jilid ke-39, halaman 29. Halaman 29. Baik, Rasulullah SAW keluar. Nah, menemui para sahabatnya yang mereka itu waktu itu sholat. Nah, subuh, minas sahar. Qala ya nas. Naam. Kullukum yunaji rabbah, di antara kalian itu saling bermunajat kepada Rabb-nya. Fala ya syarab ba'dukum. Naam, ala ba'din fil Qur'an, janganlah kamu mengeraskan satu dengan lainnya. Satu dengan lainnya dalam Al-Qur'anul Karim. Dan jaa bil hadan Abi Sa'id Al-Khudri kama fi sahih Musnad li Syaikhina Mughbil bin Hadi Al-Wadi rahimallahu taala. Nah, orang di sini untuk meraskan bacaan Al-Qur'an satu dengan lainnya. Termasuk di majelis seperti ini tidak boleh kita mengeraskan sehingga teman-teman yang terganggu. Nah, harus memelihara suaranya biar yang lainnya tidak terganggu. Larangan sama-sama bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terganggu. Karena gangguan ini bukan hanya sekedar kita menyakiti dengan anggota badan, dengan suara kita bisa tersakiti. Bahkan orang yang ngorok di malam hari, nah, itu diupayakan tidurnya menyendiri supaya enggak terganggu yang lainnya. Nah, iya enggak? Ada yang ngorok luar biasa, nah, sampai satu kamar terdengar semuanya, terganggu, iya enggak? Nah, terganggu. Makanya tanya pada temannya, apakah saya atau tidur itu ngorok apa enggak? Bagaimana ngorok saya? Apakah masih bisa? Nah, yang lainnya enggak terganggu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau terganggu, sudah terpaksa harus tidur menyendiri. Karena kadang-kadang di antara kita meraja'ah sampai malam. Waktunya tidur, terganggu dengan orang ngorok. Ya enggak. Atau dengan yang lainnya yang buat yang suara keras, saat malam misalnya di kamar. Kita baru mau tidur. Jelas terganggu. Ya enggak. Terganggu tidak boleh demikian. Termasuk yang menyunyikan tip pada hari Jumat. Nah, lagi sholat kita mendengar lagunya Muammar, lagu yang lainnya terganggu. Gitu. Nah, ada lagi yang pakai terjemahan. Nah, sesungguhnya terjemahnya. Nah, orang-orang yang lalai dari nama sholat misalnya. Ini orangnya lalai ini. Mendengarkan sesungguhnya tadi. Nah, iya enggak? Ini kenyataan. Terjemahnya perempuan lagi. Nah, antara fitnah yang diupayakan betul. Jadi tidak mengganggu satu dengan lainnya. Seperti di ma'had. Nah, karena dari sebab inilah nanti akan menjadi enam bahan kebencian satu dengan lainnya. Nah, ada lagi teman-teman yang tidak punya perasaan ketika orang sedang tidur, yang lainnya sedang bunyikan tape, suara keras. Beli naam, alat khusus yang suaranya tidak keluar, terdengar diri kita sendiri. Nah, selama demikian nanti akan menyakiti temannya. Apalagi banyak teman-teman yang sakit, demikian tidak boleh mengeraskan. Kalau mengeraskan, menyendiri tadi. Menyendiri tidak. Terganggu dengan yang lainnya. Nah, kita dulu di wadi. Nah, kita dulu di wadi. Suara keras. Keras-kerasnya sudah. Karena di atas gunung sendiri. Nah, maaf ya saya. Iya enggak? Atas gunung sendiri. Terdengar mungkin. Dari sini sampai kuburan sana terdengar suara saya. Nah, keras. Nah, dan orang kalau biasa dengan suara keras. Nah, jadi akan hilang ngantuknya. Coba saya, nah, dengan suara keras itu akan hilang ngantuknya. Tapi kalau sudah dengan lirih, kemudian matanya begini, tambah begini. Coba yang percaya, nah, jadi Qur'annya begini, nah, bacanya begini. Diupayakan hakalan baca itu. Nah, jadi biar melolok. Nah, jadi enggak ngantuk. Kalau begini, merangsang. Nah, merangsang untuk tidur. Tinggal sedikit aja ini. Tutup. Iya enggak? Tinggal sedikit. Ini tidak kita bahas secara panjang lebar. Kalau panjang lebar nanti tidak selesai. Itu permasalahan mungkin bisa sehari. Ini berapa permasalahan teman lihat? Nah, ini ada 46 permasalahan. Jadi 46 pertemuan. Nah, nanti tidak selesai nanti kita belajar. Nanti kalian sendiri yang mencari. Nah, mencari hadis-hadis dan berkaitan para ulama dan lain sebagainya dalam permasalahan seperti ini.